Jadi justru itu yang saya harapkan. Kan ada hadis Nabi, Allah mencintai orang tua yang berzikir, tapi lebih suka anak muda. Karena yang muda itu ya jalan, biasanya kan tua kayak sini kalau di kampung apa tempatnya di orketa nyawet nyawet kalau di kampung. Nah, kalau di kota di kota keke geleng gelengnya geleng geleng itu gembira. Nah itulah apa namanya perubahan dan termasuk revolusioner, artinya perubahan saat kali ada muka-muka atau rekoh atau apa yang muka-muka.